Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam membahas kitab yang sangat bermanfaat yang menjelaskan tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan kecintaan yang sesungguhnya. Kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah, saat ini kita masih melanjutkan pembahasan yang beliau jelaskan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah dirimu sebagai orang-orang yang selalu menegakkan keadilan ketika bersaksi itu untuk dirimu sendiri, persaksian atas dirimu sendiri atau kedua orang tua atau keluarga kerabatmu, ya, kerabat dekatmu, ya. Kalau dia adalah orang yang kaya atau orang yang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala lebih utama bagi keduanya. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga memalingkan kamu dari sikap adil. Kalau kamu berpaling dan meninggalkannya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Baik, di sini kita lanjutkan kembali. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna ayat ini secara umum, kewajiban untuk kita menegakkan keadilan, ya, dalam menghadapi siapapun, baik orang yang kita sukai maupun kita tidak sukai. Tentu keadilan yang dimaksud sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Nah, kita lihat penjelasan kelanjutan dari keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ya, tentang al-qiyamu lillah bil qisti wasyahadah. Ya, menegakkan persaksian, menegakkan keadilan, ya, persaksian karena Allah Subhanahu wa taala dengan adil, bil qist. Ya, tidak boleh kita berat sebelah dalam menegakkannya. Sampai pun kita berhadapan dengan orang-orang yang paling dekat hubungannya dengan kita sendiri. Di sini diterangkan kemudian oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ثُمَّ قَالَ شُهَدَاءَ لِلَّهِ. Allah berfirman, ya, ketika kamu menjadi saksi-saksi karena Allah. Tegakkanlah keadilan ketika kamu menjadi saksi-saksi karena Allah. Asyahid huwal mukhbir. Saksi itu adalah orang yang memberitakan satu kejadian yang disaksikannya. Fa in akhbara bihaqqin fa huwa syahidun, syahidu adlin maqbulun. Wa in akhbara bibatilin fa huwa syahidu zurin. Kalau dia memberitakan dengan benar, maka dia adalah saksi adil yang diterima. Tapi kalau dia memberitakan sesuatu yang salah, maka dia adalah saksi palsu. Fa amara ta'ala an yakuna annakuna syuhada'a lahu ma'al qiyami bil qist. Wa hadha yataḍammanu an takuna asy-syahadatu bil qisti aidan wa an yakuna lillahi la li ghairihi. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjadi saksi-saksi karena Allah dengan tetap menegakkan keadilan. Maka di dalam ayat ini terkandung perintah untuk menegakkan asy-syahadah, persaksian dengan adil, ya. Juga persaksian itu ditujukan karena Allah semata-mata, bukan karena selainnya. Nah, di sini perintah yang terkandung dalam ayat ini adalah perintah untuk berlaku adil, karena keadilan inilah yang lebih dekat dengan ketakwaan. Yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Bersikap adillah karena itu lebih dekat dengan keadilan. Yakni adil yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala kemudian menjelaskan, wa qala fil ayatil ukhra, di ayat yang lain yang menjelaskan perintah seperti ini juga dalam surat Al-Maidah ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai orang-orang yang menegakkan persaksian karena Allah dengan adil. Dua ayat ini kalau kita gabungkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fatadhammanatil ayatani umuran arba'atan. Kedua ayat ini mengandung 4 perkara di dalamnya. Ya. Ahadaha al-qiyama bil qist. Al-qiyamu bil qist. Yang pertama, menegakkan keadilan. Atsani, yang kedua, an yakuna lillah. Menegakkan keadilan itu adalah karena Allah. Atsalitsa, yang ketiga, asy-syahadatu bil qist. Bersaksi dengan adil. Persaksian dengan adil, ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, antakuna lillah. Persaksian itu juga dilakukan karena Allah. Masya Allah, ini dengan penggabungan dua ayat ini kita dapatkan 4 perkara ini yang merupakan kesimpulan dari perintah Allah Subhanahu wa taala di kedua ayat tersebut. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wahtassat ayatun nisa'i bil qiyami bil qisti wasyahadati lillah wa ayatul maidati bil qiyami lillahi wasyahadati bil qisti li sirrin ajibin min asraril qur'ani laisa hadha mawdi'a dzikrihi. Ya, ayat di dalam surat An-Nisa tadi dikhususkan untuk menegakkan keadilan dan bersaksi karena Allah. Persaksian karena Allah. Sedangkan ayat yang dalam terdapat dalam surat Al-Ma'idah adalah menegakkan karena Allah dan bersaksi dengan adil. Kenapa dibedakan seperti ini? Padahal kedua-duanya dekat maknanya. Karena ada sirrun ajib, ada hikmah atau rahasia yang sangat indah, yang sangat mengagumkan, yang terdapat di kedua ayat ini, ya, dari rahasia-rahasia kandungan Al-Quran yang di sini bukan tempat menjelaskannya. Ya, kalau disebutkan oleh sebagian dari para ulama yang lain, kesimpulan dari kedua ayat ini bisa dilihat, ya, di dalam surat An-Nisa itu madarul ayah, kisaran ayat itu adalah menjelaskan tentang keadilan dan al-qist, yakni sikap adil. Adapun ayat yang ya maksudnya ayat-ayat yang berhubungan dengan surat An-Nisa tadi itu semua penjelasannya adalah hal-hal yang di situ diharuskan untuk bersikap adil. Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat sebelum dan sesudahnya, itu kalau kita lihat kisarannya pada permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang juga tentu di situ diperintahkan untuk kita menegakkan keadilan. Oleh karena itulah sangat bersesuaian ya, ketika kedua ayat ini disebutkan dengan kehususan masing-masing seperti yang diterangkan dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim yang tadi kita nukilkan. Ala kulli hal, yang jelas di sini ada perintah untuk menegakkan keadilan. Ya, keadilan termasuk dalam masalah menyikapi, bersikap terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita tidak sukai, ketika kita membaca pendapat. Kalau kita tahu pendapat tersebut tidak didukung dengan dalil, sampai pun orang yang kita cintai yang mengungkapkannya, ya kita harus katakan ini pendapat yang lemah karena tidak didukung dengan dalil, supaya kita selalu melatih diri kita bersikap adil dalam semua keadaan. Taib, thumma qala ta'ala, ya, di ayat ini selanjutnya, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kamu itu bersaksi atas dirimu sendiri atau kedua orang tuamu atau kerabat-kerabat dekatmu. Subhanallah, di sini diterangkan fa'amara subhanahu bi'an yuqama bil-qisti wa yushhada bihi ala kulli ahadin walau kana ahabban nasi ilal abdi fayakumu bihi ala nafsihi wa walidayhi huma asluhu wa aqrabihi alladhina hum akhassu bihi wa alsaku min sa'irin nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam ayat ini untuk menegakkan keadilan dan bersaksi dengan adil atas setiap orang, ya, kita bersaksi untuk menjelaskan keadaan setiap orang, meskipun itu orang yang paling dicintai oleh hamba itu sendiri. Maka dia harus menegakkan keadilan ketika bersaksi atas dirinya atau kedua orang tuanya yang merupakan asalnya, asal dirinya, ataupun terhadap kerabat-kerabat dekatnya yang mereka adalah orang-orang yang tentu khusus, punya kedudukan khusus pada dirinya, orang-orang yang paling dekat hubungan dengan dirinya dibandingkan semua manusia. Fa in kana ma fil abdi min mahabbatin li nafsihi wali walidayhi wa aqrabihi yamna'uhu min al-qiyami 'alayhim bil haqqi wala siyama idza kana al-haqqu liman yubghiduhu wa yu'adihi qibalahum fa innahu la yakumu bihi fi hadhihi al-hali illa man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi min kulli ma siwahuma. Ya, kata beliau di sini, maka jika kecintaan pada diri hamba terhadap dirinya sendiri, terhadap kedua orang tuanya atau kerabat-kerabat dekatnya, ini mencegah dia untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan ketika menyikapi mereka, apalagi ya, atau terutama ketika kebenaran itu ternyata ada pada orang yang dibencinya, musuhnya, yang dimusuhinya ketika menghadapi keluarganya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak akan bisa menegakkan keadilan, bersikap adil, kecuali orang-orang yang dalam dirinya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lebih kuat daripada kecintaan kepada siapapun. Ya, jadi jelas, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, tentu saja kecintaan manusia terhadap dirinya sendiri, terhadap kedua orang tuanya, kecintaan terhadap kerabatnya, ini asalnya adalah fitrah manusia. Tentu dia mencintai orang-orang yang dekat hubungannya dengan dirinya. Tapi ketika fitrah ini bertentangan atau dituntut untuk diluruskan ketika menghadapi hukum Allah, tentu kita harus dahulukan hukum Allah. Perintah untuk menegakkan persaksian dengan adil ketika mempersaksikan diri sendiri atau kerabat, keluarga yang terdekat dengan kita, apalagi orang tua kita, yang kecenderungan kita adalah untuk membela mereka. Ketika diperintahkan untuk kita bisa menegakkan dengan seadil-adilnya, sampai pun itu menyangkut kesalahan mereka dan membenarkan lawan atau musuh orang yang kita benci, ini yang bisa menegakkannya hanyalah orang-orang yang hatinya didominasi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang kecintaan tersebut lebih besar daripada kecintaan kepada siapapun. Inilah ciri-ciri orang yang imannya benar, yang bisa meluruskan fitrahnya untuk diajak, ya, diarahkan kepada kebaikan. Kata beliau di sini, wa hadha yamtahinu bihil 'abdu imanahu fayarifu manzilatal imani min qalbihi wa mahallihi minhu fayarifu manzilatal imani min qalbihi wa mahallahu minhu. Maka ini adalah sebab untuk menguji, sebab bagi untuk seorang hamba itu menguji imannya. Ya, ini merupakan sikap yang dengan ini hamba bisa menguji imannya sendiri, menilai imannya. Kemudian dia bisa mengenal, ya, maka dia bisa mengenal kedudukan iman di hatinya dan bagaimana keadaan iman itu. Apakah iman itu benar-benar lebih dominan, lebih kuat dibandingkan keinginan dari tabiat hawa nafsunya, atau dia ternyata sebaliknya keadaannya. Wa aksu hadza adlul abdi fi fi a'daihi wa man yansha'uhu wa man yushni'uhu wa innahu la yanbaghi lahu an yahmilahu bughdhuhu lahum an yajnafa alaihim kama la yanbaghi an yahmilahu hubbuhu li nafsihi wa walidayhi wa aqaribihi ala an yatruka al-qiyama alaihim bil qist. Ya, wa aksu hadza, sebaliknya keadilan seorang hamba, dia bisa bersikap adil terhadap musuh-musuhnya atau orang-orang yang menyakiti dirinya. Ya, bahwasanya tidak pantas bagi hamba itu kebenciannya membawa dia untuk berlaku zalim terhadap orang-orang yang dimusuhinya. Sebagaimana tidak pantas bagi dia untuk, ya, kecintaannya terhadap dirinya, kecintaannya terhadap kedua orang tuanya atau kerabat dekatnya, membawa dia untuk meninggalkan, ya, menegak sikap adil. Fala yudkhiluhu dhalikal bughdhu fi batilin wala yuqassiru bihi hadzal hubbu anil haqq. Maka kebenciannya terhadap orang-orang yang dimusuhinya tidak menjerumuskan dia masuk ke dalam kebatilan, kesalahan, sebagaimana kecintaannya kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya tidak mengurangi dia, menghalangi dia untuk tetap menegakkan kebenaran. Ya. Jadi inilah sikap adil yang sesungguhnya. Jadi beliau di sini ingin menjelaskan bahwa untuk menguji iman kita, kita harus bisa menempatkan sikap adil ini, kita melihat bagaimana diri kita dalam menegakkan sikap adil ini. Utamanya terhadap orang yang kita benci dan orang yang kita sukai. Karena biasanya manusia terhadap orang yang disukainya, dia akan berlaku ya selalu memihaknya, selalu membelanya. Sampai pun dalam perkara-perkara yang sudah jelas kesalahannya. Beda kalau berhadapan dengan musuhnya. Ya, dia akan mengeluarkan semua dengan rinci kesalahan-kesalahan musuhnya tersebut sampai melampaui batas dari yang patut untuk diperlakukan musuh itu dengannya. Ini sikap yang tidak adil. Ya, sama dengan ketika menilai orang yang kita benci, gampang kita keluarkan kesalahannya, kita bisa rinci kesalahannya. Tapi ketika menilai orang yang kita sukai, kita kagumi, kita berat bahkan menyebutkan satu kesalahan pun sampai itu kesalahan yang jelas. Ini semua adalah dorongan hawa nafsu. Ini menunjukkan kelemahan iman pada diri seorang hamba tersebut. Nah, di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan ya pernyataan dari sebagian ulama salaf yang menjelaskan tentang makna adil di sini. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana pernyataan salah seorang ulama salaf yang berkata, al-'adilu huwa alladhi idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idza radiya lam yukhrijhu ridahu 'anil haqq. Baik. Kata beliau, kata ulama salaf ini, orang yang adil itu adalah orang yang ketika dia sedang marah, maka kemarahannya tidak menjerumuskan dia ke dalam kebatilan, kesalahan. Sebagaimana ketika dia, kalau dia sedang senang, maka rasa senangnya itu tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Masya Allah, dia bersikap bukan sesuai dengan tuntutan nafsu semata-mata. Bukan digerakkan oleh tabiat atau nafsu, keinginan dirinya. Tapi dia selalu bersikap sesuai dengan petunjuk syariat. Senang atau susah, senang atau marah, ya, lagi suka dengan orang atau tidak suka, tidak membuat dia melakukan penilaian atau bersikap yang ya melebihi dari apa yang digariskan di dalam syariat Islam, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang yang bisa menjaga sikap ini, dialah orang yang adil. Inilah bukti hamba tersebut memiliki keimanan yang kuat, yang bisa meluruskan dan mengarahkan keinginan pada jiwanya, keinginan pada nafsunya. Baik. Kata beliau, fashtamalatil ayatani ala hadainil hukmaini wahumal qiyamu bil qisti wasyahadatu bihi alal awliya'i wal a'da'i. Maka kedua ayat ini, ya, ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa dan Al-Ma'idah tadi, mengandung dua hukum ini, yaitu kedua hukum tersebut adalah perintah untuk menegakkan keadilan dan bersaksi dengan keadilan terhadap orang-orang yang kita cintai ataupun yang kita musuhi. Makanya di dalam Islam, misalnya kita menyalahkan orang-orang yang salah, berbuat salah atau menyimpang, tetap tidak boleh kita mengada-ngadakan kesalahan yang tidak dilakukannya atau tidak diucapkannya. Tetap kita mengkritiknya sesuai dengan kadar kesalahannya saja. Ini sikap adil namanya. Demikian pula dalam Islam kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia, baik orang yang selalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan, sampai pun juga kepada orang yang tidak membalas kebaikan kita dengan kebaikan. Tetap kita diperintahkan untuk bersabar dengan kesalahannya dan tetap melakukan kebaikan. Justru ini adalah perkara yang menunjukkan kita bersikap kepada dia bukan karena mengharapkan balasan imbalan dari orang tersebut. Inilah sikap yang adil, ya, yang ditampakkan atau sikap yang dipegang oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dalam keadaan dia senang kepada orang lain maupun ketika dia tidak senang kepada orang lain. Baik, kemudian masih kelanjutan ayat tadi. Iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu aula bihima. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, iyakun ghaniyan, kalau dia adalah orang yang kaya atau orang ataupun orang yang miskin. Maksudnya orang yang kita persaksikan tadi. Yang kita persaksikan keadaannya, dia kaya atau miskin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas untuk kita dahulukan. Ya. Taib, kata diterangkan di sini maknanya ai iyakun iyakunil masyhudu alaihi ghaniyan tarjunahu wa ta'maluna auda manfaati ginahu alaikum fala takumuna alaihi au fakiran fala tarjunahu wala takhafunahu fallahu aula bihima minkum wa huwa rabbuhuma wa maulahuma wa huma abdahu kama annakum abiduhu fala fala tuhabu ghaniyan liginahu wala tatma'u fi fakirin li fakrihi fa inna allaha awla bihima minkum. Jadi makna ayat ini, iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima, kalaupun dia itu orang yang dipersaksikan itu kaya ataupun miskin, maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama dalam mengatur keadaan keduanya, yang lebih mengetahui tentang keadaan keduanya. Yaitu, ya, kalaupun orang yang dipersaksikan, yang kita persaksikan keadaannya, kita menjadi saksi atasnya, adalah orang yang miskin, orang yang kaya, yang kita harapkan, kita mendambakan nanti ada manfaatnya kembali, karena dia kaya, bisa memberikan harta kepada kita, kalau kita mempersaksikan sesuatu yang menyenangkan dirinya, ya, kita mengharapkan ada bisa kembali manfaat kekayaannya pada diri kita, maka dengan itu kita tidak menegakkan, ya, hamba ini tidak menegakkan persaksian yang adil karena mempertimbangkan ingin menyenangkan orang kaya tadi. Atau kalau sebaliknya dia miskin, sehingga tidak ada yang kamu harapkan darinya, tidak ada juga yang kamu takutkan, maka Allah Subhanahu wa taala aula bihima minkum. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui keadaannya, ya, dibandingkan kalian. Karena dia adalah Rabb yang menciptakan keduanya, yang menjaga keduanya. Keduanya adalah hamba Allah sebagaimana kalian semua adalah hamba Allah. Maka oleh karena itu janganlah kamu cenderung kepada orang yang kaya karena mengharapkan balasan dari kekayaannya. Juga janganlah kamu, ya, mengharapkan dari orang yang fakir, ya, kamu merendahkannya, orang-orang yang fakir ini karena kefakirannya, tidak ada yang kamu harapkan atau takutkan dari dirinya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang keadaan keduanya dibandingkan kalian semua. Ini sebagian dari para ulama mengartikan ayat itu dengan makna yang seperti ini. Ada penafsiran lain kata Ibnu Qayyim, wa qad yuqalu fihi ma'nan akharu ahsanu min hadza. Dikatakan juga ada makna yang lain yang lebih baik daripada makna yang pertama tentang penafsiran ayat ini. Wa huwa annahum rubbama khafu minal qiyami bil qisti wa ada'i syahadati 'alal ghani wal fakir ammal ghani fa khaufan 'ala malihi wa ammal fakiru fali'idamihi wa annahu la shay'a lahu fatatasahalun nufusu fil qiyami alaihi bil haqqi faqila lahum wallahu awla bil ghaniyyi wal faqiri minkum a'lamu bihadha wa arhamu bihadha fala tatruku ada'al haqqi wasyahadati ala ghaniyyin wala faqir. Ya, mirip maknanya dengan yang pertama. Kata beliau, ya, maknanya adalah terkadang manusia itu takut untuk menegakkan keadilan, menunaikan syahadah yang benar ketika berhadapan dengan orang yang kaya atau orang yang miskin. Adapun orang yang kaya jelas takut nanti terhadap hartanya. Ya, takut nanti dia tidak mendapatkan bagian hartanya, atau kalau misalnya dia orang berharta nanti dia bisa mencelakakan kita dengan menggunakan hartanya. Adapun orang yang fakir sendiri ya, bisa juga orang tidak menegakkan persaksian yang benar justru karena ketidakadaan hartanya. Tidak ada suatu pun pada dirinya, maka cenderung jiwa manusia itu bermudah-mudah untuk menegakkan kebenaran pada diri orang seperti ini. Dipikir tidak ada yang ditakutkan. Ya, sudah persaksikan apa saja. Karena tidak ada yang ditakutkan atau dimuliakan dari orang yang dianggap miskin. Maka dikatakan pada mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu tentang keadaan orang yang kaya atau orang yang miskin. Allah lebih mengetahui, lebih penyayang terhadap keduanya. Ya, Allah lebih mengetahui tentang keadaan keduanya, lebih penyayang terhadap keduanya. Maka janganlah kamu berpaling dari menunaikan kebenaran, mempersaksikan dengan adil untuk orang-orang lain, baik dia orang kaya ataupun orang miskin. Maka di sini juga ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi, jangan melihat keadaan orangnya. Tunaikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang persaksian yang sesungguhnya, yang sepantasnya, yang kamu ketahui tentang keadaan dua orang tersebut tanpa melihat dia miskin atau kaya. Thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga memalingkanmu dari keadilan. Jadi yang menyebabkan manusia berpaling dari keadilan adalah karena pentingnya apa ini, pertimbangan hawa nafsu. Dominasi hawa nafsu pada dirinya. Inilah sebabnya kita selalu mengatakan, menundukkan hawa nafsu di jalan Allah ini merupakan syarat mutlak untuk bisa meraih takwa. Sikap adil yang merupakan sikap yang mendekatkan kita kepada takwa. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Itu akan sulit dicapai oleh hamba kalau dia belum bisa menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di ayat ini, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu memperturutkan hawa nafsu sehingga memalingkan kamu dari sikap adil. Nahahum anittiba'il hawa alhamili ala tarkil adl. Allah melarang manusia ya memperturutkan hawa nafsu yang membawa mereka untuk meninggalkan sikap adil. Wa qauluhu ta'ala an ta'dilu mansubun mansubul maudhi'i ala annahu maf'ulun li ajlihi. Ya, an ta'dilu, janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu ya, karena sikap adil, yakni dengan itu kamu meninggalkan sikap adil. Ini kedudukannya adalah mansub nasab ya. Dengan kedudukannya sebagai maf'ul li ajlih, menjelaskan sebab memperturutkan hawa nafsumu karena keadilan, yang dengan itu kamu berpaling dari keadilan. Wa taqdiruhu indal basriyin, takdir dari kalimat ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka makna dari kalimat ini menurut para ulama ahli nahwu dari kalangan penduduk Basrah, karahiyata an ta'dilu. Ya, janganlah kamu memperturutkan hawa nafsu karena kamu benci menegakkan sikap adil. Au hidhara an ta'dilu, atau karena kamu ingin menjauhi sikap adil. Fayakunu tiba'ukum al-hawa karahiyatal adli wa firaran minhu. Maka ya, dengan sikap memperturutkan hawa nafsu yang kalian lakukan itu adalah karena benci kepada keadilan, ingin berpaling darinya. Itu menurut pendapat ahli nahwu dari kalangan ulama Basrah. Wa ala qaulil kufiyin, adapun pendapat ahli nahu dari para ulama ahlul kufah, takdirnya makna kalimat ini alla ta'dilu. Ya, fala tattabi'ul hawa alla ta'dilu, maka janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu sehingga kamu tidak bersikap adil. Wa qaulul basriyin ahsanu wa adhhar, kata Imam Ibnu Qayyim, dan pendapat dari ulama penduduk Basrah, ya, ahli bahasa, ahli nahu penduduk Basrah, ini lebih baik dan lebih jelas dalam segi maknanya. Dalam segi maknanya. Ala kulli hal, yang jelas di sini menjelaskan kepada kita bahwa hawa nafsu inilah yang menjadikan manusia untuk berpaling dari keadilan. Makanya di sini diperintahkan kita senantiasa untuk melatih diri kita menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa bersikap adil, yang ini merupakan ujian atau cara kita menilai keimanan kita bagaimana kualitasnya ketika menyikapi masalah-masalah seperti ini yang di situ dorongan hawa nafsu sangat kuat untuk, ya, menjadikan manusia berpaling dari perintah menegakkan keadilan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang kita baca tadi. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Insyaallah sampai di sini kita cukupkan beberapa keterangan yang kembali kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang makna ayat di Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan dan untuk mempersaksikan karena Allah Subhanahu wa taala dengan keadilan. Semoga apa yang kita bahas dan kita baca bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, kita masih ada waktu untuk bertanya jawab insyaallah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz barakallahu fik atas materi telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kita akan simak sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Nah Ustaz, untuk yang pertama kami angkat pertanyaan melalui pertanyaan telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, mohon maaf Bapak, tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya. Dan kami informasikan kembali kepada para pemirsa dan pendengar Radio Roja, bagi Anda yang ingin menghubungi dan bertanya secara langsung melalui telepon, mohon agar suara televisinya ataupun radionya dikecilkan agar tidak feedback di studio kami. Ya, silakan untuk yang pertama. Ya, mohon maaf, Ibu dengan siapa? Saya Kristin Ustaz di Purwokerto. Ya. Mohon maaf Ibu, ada sedikit gangguan di studio kami karena suara yang kami simak kurang jelas dan agak berdengung. Baik, kami akan coba kembali. Ya, silakan. Ya, dengan siapa Ibu dan di mana? Ya, dengan Kristin Ustaz di Purwokerto. Ibu Kristin di Purwokerto. Iya. Silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya ingin menanyakan pada kehidupan kita sehari-hari itu kan sering ya, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang belum ikut kajian dan dia berpendapat tentang Quran ataupun Sunnah, dan ketika kita mencoba untuk menjelaskan ternyata tanggapannya itu bukannya oh begitu ya, tapi malah sedikit menentang kayak gitu dengan ada suara yang kurang kita seperti itu, padahal kita pun menyampaikannya juga sudah dengan sangat hati-hati. Jadi saya, apakah akhirnya saya sempat menanyakan kepada teman, apakah ketika kita menemui orang seperti itu apakah kita nasihati nanti kemudian kita mengajak dia ngaji dulu, tapi kalau misalnya saya juga pernah seperti itu, dia saya ajak dia ngaji tapi dia nggak mau gitu, jadi kadang-kadang bingung gitu. Padahal yang kita hadapi itu kadang malah sahabat sendiri, bahkan ada yang saudara sendiri gitu. Kadang mereka berpendapat tentang Islam itu yang ya seperti itulah Ustaz yang sering. Ya, baik Ibu Christine, sudah cukup kami terima pertanyaannya, terima kasih banyak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ini ada pertanyaan inti dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Christine adalah metode dakwah ya kepada sahabat ataupun yang lainnya, bagaimana yang baiknya? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Ibu tadi ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan serta kita semua. Ya, barakallahu fikum. Ketika kita menghadapi kondisi seperti tadi, kita berusaha untuk menjelaskan tentang makna Al-Quran dan Sunnah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat atau keluarga kita. Ternyata mereka malah menolak, tidak mau menerima. Bukannya malah mendengarkan nasihat, tapi malah menyebutkan pendapat yang berbeda. Padahal dia tidak mengetahui ilmu dalam masalah ini. Ala kulli hal, yang seperti ini keadaannya, pertama kita bersabar. Kita berdakwah adalah berusaha menjelaskan kebenaran, dan orang-orang yang lebih baik daripada kita dalam berdakwah, tidak mesti semua dakwah mereka diterima. Para nabi dan para rasul kita ketahui mengalami, sebagian daripada mereka mengalami, seperti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, tentu dia tidak kurang dalam mendakwai istrinya sendiri, orang yang terdekat dengan dirinya. Tapi istrinya tidak menerima dakwah, anaknya juga seperti itu. Demikian pula Nabi Lut alaihissalatu wassalam, tentu mereka pasti menegakkan dakwah, nasihat dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bukakan hati orang-orang yang terdekat dengannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwai pamannya juga seperti itu. Kalau orang-orang yang lebih baik daripada kita, para nabi dan para rasul saja mengalami hal seperti ini, apalagi kita yang tentu lebih kurang. Makanya kita bersabar dalam berdakwah, terus sampaikan kepada teman kita. Kalau dia masih menolak, nasihati lagi dengan cara yang baik. Kecuali kalau dia sudah menentang terang-terangan, sama sekali tidak mau menerima, maka ya kita berdakwah, kita menasihati dia tidak sia-sia karena bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang urusan dia dapatkan hidayah atau tidak, maka itu ada di tangan Allah. Tugas kita hanya berdakwah ya. Adapun yang membuka hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma alaina illal balagul mubin. Wa ma alar rasuli illal balagul mubin. Tidak lain kewajiban para nabi dan para rasul kecuali hanyalah menyampaikan, memberikan penjelasan dengan jelas, dengan terang. Adapun masalah hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Wa fik barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban yang telah Anda berikan Ustaz. Dan untuk Ibu Christine, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Nami khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, saya dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Saya berusaha untuk hijrah kepada Allah, namun seringkali ketika saya berdoa mohon hidayah, taubatan nasuha, saya malah semakin terjerumus dalam maksiat. Ketika saya mohon hidayah kesabaran, saya semakin meledak-ledak amarahnya. Sekarang saya masih sangat takut untuk berdoa. Mohon nasihat dari Ustaz agar saya tetap istiqomah dan tidak berputus asa dalam berdoa kepada Allah. Syukran, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Kalimantan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan, memudahkannya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Keadaan yang disebutkan tadi jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Ya. Dia berdoa meminta malah mendapatkan hasil yang sebaiknya. Ini ada tipu daya syaitan di sini yang berusaha untuk memalingkan manusia dari keutamaan dan keagungan doa. Doa kata para ulama seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Inna du'a miftahu kulli khairin." Doa itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Bagaimana mungkin dia meminta sesuatu malah dapatkan kebalikannya? Dia meminta untuk bersabar, memohon kepada Allah agar dikuatkan, malah dia semakin meledak-ledak emosinya. Berarti ada yang tidak beres. Ada tipu daya syaitan di sini. Anda setelah berdoa kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh, kemudian tentu juga setelah itu kita berusaha melakukan sebab-sebab yang disyariatkannya untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dari kebaikan tersebut. Misalnya perintah untuk menahan marah, ya. Diperintahkan, disebutkan di dalam Al-Quran, wal kadhiminal ghaidha, sifatnya orang-orang yang bertakwa, orang yang selalu menahan kemarahannya. Berarti ada yang ditahan, ada yang berusaha dicegah, jangan dilepaskan. Wal afina anin nas, mudah memaafkan manusia. Ini kan sifatnya orang yang bertakwa. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunaffidhuhu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati hatta khayyarahu minal huril 'aini ma sya. Barang siapa yang bisa menahan kemarahannya padahal dia mampu melampiaskannya, ya, keutamaannya Allah akan panggil dia pada hari kiamat di hadapan semua makhluk untuk kemudian dia disuruh memilih bidadari yang paling disukainya. Itu hadis sahih. Karena keutamaannya orang yang menahan marah. Jadi setelah dia berdoa kepada Allah, dia pertimbangkan. Syaitan akan menggoda dia supaya melanggar dan akhirnya berputus asa dari doa tersebut. Padahal dia harusnya berusaha untuk melawan tipu daya syaitan. Setelah kita berdoa, tetap kita melakukan usaha yang disyariatkan di dalam Islam untuk mewujudkan hal tersebut, maka insya Allah Allah akan menolong kita. Makanya wujud dari keinginannya dan tekadnya untuk menahan marah ini justru merupakan bentuk pertolongan dan kekuatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada dirinya untuk memohon untuk bisa mewujudkan kebaikan tersebut pada dirinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Wafik barakallahu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fik. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Demikianlah jawabannya telah disampaikan oleh Ustaz. Dan ikhwatul Islam, kita akan pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Umu Abdurrahman. Ini mengenai sujud sahwi, tata caranya gimana ya Ustaz? Sebelum salam apa sesudah salam? Terus sujudnya dua kali apa sekali ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ya, Ummu Abdurrahman di Tangerang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarga dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa dalam bimbingan dan taufiknya juga untuk kita semua. Ya, tata cara sujud sahwi sudah sering dijelaskan juga ya. Secara kesimpulannya saja, ya, sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam, ada yang sesudah salam. Ini ada perinciannya, disebutkan oleh, diterangkan oleh beberapa para ulama kita. Cuman disebutkan oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Autar bahwa ketika terjadi kelupaan di dalam sholat kita, makanya dinamakan sujud sahwi, kan sujud karena sesuatu yang lupa, ya. Kalau terjadi hal-hal yang kita lupakan, perkara yang wajib kita tinggalkan secara lupa atau lalai, itu kita lakukan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam pun boleh. Ya. Kita boleh lakukan sebelum atau sesudah salam, diperbolehkan, cuma nanti ada perbedaan dari segi yang lebih utama. Ketika lupanya begini, sujudnya sebelum salam. Ketika lupanya seperti ini, sujudnya sebelum salam. Ya, itu terjadi masalah perbedaan keutamaan saja. Ya. Ada rinciannya, cuma karena waktu yang mungkin tidak bisa kita sebutkan rinciannya. Seperti beberapa yang dikuatkan oleh para ulama, ya, kalau ada yang kelebihan kita tambah dengan kelebihan, maka itu sujudnya sesudah salam. Kalau ada yang perkara wajib yang kita lupakan, maka ya ditambal dengan sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Ada rincian yang seperti ini. Ala kulli hal, jadi kalaupun kita lakukan sebelum atau sesudah salam, maka itu tetap boleh-boleh saja, tetap sah, ya, dan mencukupi. Akan tetapi lebih utama kalau kita rinci sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan keadaan yang mengharuskan kita sujud sahwi sebelum salam, maka kita lakukan sebelum salam. Ada keadaan lain yang sujud sahwinya sesudah salam, maka kita lakukan sesudah salam. Kemudian sujud sahwinya dua kali, ya, dua kali Ibu, dan bacaannya adalah seperti bacaan yang kita lakukan dalam sujud waktu sholat kita. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz. Namusab afiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Yanto di Manggarai. Pak Yanto, mohon maaf Pak Yanto, apa sudah dikecilkan suara radio dan televisinya? Ini sudah saya. Oh iya. Silakan Pak Yanto. Silakan Pak Yanto pertanyaannya. Ini pertanyaannya mohon maaf kalau tidak sesuai dengan tema. Ya, silakan Pak. Ini mengenai taubat. Jadi kalau saya banyak sekali dosa, ini cara bertobatnya itu disebutkan satu persatu dengan cara bagaimana, apa sholat taubat atau bagaimana itu, ya, mohon petunjuknya gitu cara bertobat. Ya, baik Pak Yanto. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, cukup jelas Ustaz, atau kami ulang kembali Ustaz, boleh bertanya dari Pak Yanto di Jakarta tentang bagaimanakah tata cara taubat, apakah dengan sholat taubat atau dengan menyebutkan kesalahannya lalu bertobat kepada Allah satu-satu, dan kami pesan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Yanto tadi ya, tentang masalah bertobat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau dan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bertobat, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan selalu mensucikan dirinya. Barakallahu fikum, ya Pak Yanto. Jadi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, yang disebut dengan tobat yang nasuh, tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang ikhlas, tobat yang sebenarnya itu syarat untuk diterimanya disebutkan oleh sebagian dari para ulama itu ada 5 syaratnya. Pertama, ikhlas. Dia bertobat ikhlas karena Allah semata-mata, ya. Bertobat dengan sungguh-sungguh, ikhlas niatnya karena untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaannya, menjauhi sebab-sebab kemurkaannya, perbuatan dosa yang dilakukan. Yang kedua, ada an-nadam, penyesalan yang sungguh-sungguh dari perbuatan dosa tersebut. Kita benar-benar menyesalinya dan mengakui keburukannya. Yang ketiga, ada al-azmu ala adamil audah. Tekad yang kuat untuk tidak mengulanginya. Tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut, karena kita mengetahui buruk dan jeleknya, kita sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi, tidak kembali melakukannya. Yang keempat, ada yang namanya al-ikhla', melepaskan diri dari perbuatan dosa tersebut. Jangan lagi dekati sebab-sebabnya, jangan lagi pergi ke tempat-tempat yang bisa mengingatkan kita kepadanya, jangan lagi dekat dengan teman-teman yang bisa mempengaruhi kita untuk kembali melakukannya. Termasuk dalam pengertian ini, kalau dosa tersebut menyangkut hak orang lain, kita kembalikan haknya. Paling tidak kita maaf pada orang yang pernah kita sakiti untuk mengikhlaskan kita, ya, memaafkan kita agar tidak ada lagi sangkutan dengan orang tersebut. Dan yang kelima syaratnya adalah tobat dilakukan sebelum waktu tertutupnya pintu tobat, yaitu yang berlaku untuk semua manusia ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya menjelang hari kiamat. Dan yang berlaku bagi masing-masing manusia adalah sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugargir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokannya. Itu yang dilakukan. Kalau ingin melaksanakan taubat tersebut dalam salat taubat, maka boleh, karena salat taubat itu yang hadis yang menyebutkannya adalah hadis yang sahih, dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. 2 rakaat kita lakukan dan kita mohon kepada Allah, apalagi di waktu sujud kita setelah kita membaca zikir-zikir sujud, kita berdoa kepada Allah. Sebutkan dosa kita. Ya Allah, saya pernah melakukan perbuatan ini, maka ampunilah. Yang kita ingat kita berusaha sebutkan, adapun yang tidak kita ingat maka kita cakupkan dalam permohonan doa kita nanti. Ya Allah, saya mohon pengampunan dari dosa yang besar, yang kecil, yang saya ingat maupun yang saya tidak ingat, yang nampak terang-terangan maupun tersembunyi, dan seterusnya. Kita cakupkan dengan tobat kita ini semua dosa-dosa yang kita ingat maupun kita tidak ingat, yang kita sebutkan maupun kita tidak sebutkan. Insya Allah dengan cara seperti ini, dan kita ulang-ulang tobat tersebut, supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan pengampunan bagi dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, barakallahu fiik. 6 Ustaz. Wafiq barakallahu Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkatannya melalui layanan pesan singkat Ustaz dari hamba Allah di Jakarta Ustaz. Beliau ingin bertanya Ustaz, saya telah bekerja di sebuah perusahaan distributor, lalu ada tawaran bekerja untuk saya di perusahaan distribusi makanan, namun salah satu dari dua pemegang saham perusahaan tersebut adalah pengusaha rokok Ustaz. Apakah walaupun pesan yang saya ditawari tidak menjual produk rokok, hanya sebagian saya dimiliki oleh pengusaha rokok, apakah boleh saya bekerja di tempat tersebut Ustaz? Dan apakah halal bagi saya untuk menerima gaji dari perusahaan tersebut Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Asalnya ketika Anda melakukan pekerjaan yang halal, ya, menjual produk yang halal, maka Anda boleh bekerja di tempat tersebut dan boleh menerima gaji dari pekerjaan tersebut karena pekerjaan Anda berhubungan dengan perkara yang halal. Anda juga menjual produk yang halal. Cuman dalam masalah ini kalau kita mengetahui ternyata pemilik saham atau salah satu dari pemilik saham punya usaha lain di tempat lain yang berhubungan dengan hal-hal yang diharamkan kayak misalnya rokok tadi, ya kita punya kewajiban untuk menasihati dia dengan cara yang baik. Kita bersurat dengan kalimat-kalimat yang baik, kita nasihatkan supaya dia mengetahui hal ini, atau kita berikan buku yang membuat penjelasan para ulama tentang masalah rokok misalnya. Mudah-mudahan dengan sebab ini dia mendapatkan hidayah, dan juga dengan sebab ini kita tidak menjadikan keberadaan kita di tempat tersebut, ya, yang mengetahui keadaannya menjual produk yang tidak dibenarkan tadi, tidak menjadi sebab kita mendukung atau membiarkan dia, ya, mendukung perbuatannya dalam hal yang terlarang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nam Ustaz, wafiq barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan untuk berikutnya masih dalam sesi interaktif soal jawab, dan kami kembali ke pertanyaan melalui melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Baik, belum terhubung. Kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari Ummu Sabila di Pekanbaru. Ummu Sabila ya, di Pekanbaru. Ya, silakan Ummu Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dapat hadis dari Bukhari Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Allah tidak lagi memberi alasan bagi siapa yang telah dipanjangkan umurnya hingga 50 tahun. Mohon penjelasannya Pak Ustaz, apa maksud dari hadis ini? Apakah hadis ini sahih? Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Tadi Ibu sendiri yang mengatakan bahwa itu hadis dari Sahih Bukhari ya. Berarti hadisnya hadis sahih. Cuman mungkin maknanya perlu diluruskan ya. Perlu dijelaskan supaya tidak salah memahami. Maksudnya orang yang telah mencapai usia demikian sudah mendapatkan banyak peringatan, sudah mendapatkan banyak pelajaran, sudah mendapatkan banyak nasihat, maka tidak pantas lagi kemudian dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak mau segera kembali kepada Allah. Ya, itu merupakan ajal, merupakan usia yang sudah mendekati ajal mayoritas dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang lainnya kan, a'mar ummati baina 60 ila 70, ya, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka usia 50 tahun ini kan sudah mendekati usia-usia yang mayoritas usia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam batasannya sampai di situ. Harusnya dia sudah mengambil pelajaran, harusnya dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi akhiratnya, harusnya dia sudah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ya kalau ternyata orang itu masih lalai dalam usia 50 tahun, ternyata kemudian Allah berikan umur yang panjang sampai 60 tahun, dia bertobat, tidak diterima tobatnya. Jawabannya tidak. Ya, tetap diterima. Orang yang bertobat sampai pun di akhir hidupnya dia bertobat, selama masih terbuka pintu tobat baginya, belum sampai nyawanya di tenggorokannya, maka Allah masih menerima pintu tobat karena luasnya pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sampai sudah usia demikian, dia tidak berubah juga, tidak menyadari dan tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhiratnya, maka ini adalah perkara yang sangat buruk ya, merupakan pertanda keburukan bagi orang tersebut. Ini merupakan hal yang sangat keterlaluan bagi orang yang sudah mencapai usia demikian kemudian tidak mengambil pelajaran dari berlalunya masa yang panjang dari umurnya di dunia ini. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan. Demikian jawaban untuk Ummu Sabila di Pekanbaru. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, masih dalam sesi interaktif soal jawab dan kami berikan kesempatan kembali kepada para penelpon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Iya. Iya. Ya, silakan, Pak. Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Deden di Bandung. Pak Deden di Bandung. Silakan Pak Deden pertanyaannya. Kembali ke apa? Ke Adil. Ya, halo, kembali ke Adil. Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak. Kami menyimak. Silakan, Pak. Topik Adil itu memang mudah diucapkan, sulit dilaksanakan, terutama di kita ya. Nah, intinya bagaimana cara? Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa adil itu bisa dilaksanakan dengan dasar takwa, dengan dasar syariat. Di lain pihak, banyak orang mengatakan adil, tapi dasarnya hawa nafsu. Contohnya Pak? Nah, ini kira-kira gimana caranya untuk bisa memilih. Ya, baik Pak, terima kasih banyak Pak. Cukup sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Deden. Ya, baik, sudah terputus dan kembali kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Pak Deden tadi dari Bandung ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya serta kita semua dalam kebaikan. Ya, masalah sikap adil tadi betul seperti yang beliau katakan, gampang diucapkan di lisan tapi susah diamalkan kecuali bagi orang-orang yang Allah mudahkan taufik baginya tentu saja. Keadilan ini ya hubungannya dengan ketakwaan di hati. Sudah kita sebutkan tadi ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyeret kamu untuk berlaku tidak adil. Bersikap adillah karena itu lebih dekat dengan takwa. Berarti ini menyangkut ketakwaan dari dalam hati orang bisa bersikap adil. Makanya untuk kita bisa menilai satu perbuatan benar-benar adil ya, untuk perbuatan kita saat ini susah. Karena ini menyangkut masalah ketakwaan yang tidak bisa kita pastikan. Apakah kita benar-benar memilikinya secara sempurna atau tidak, cuma Allah yang mengetahui. Kecuali kalau perbuatan Rasulullah SAW, perbuatan para nabi dan para rasul, atau perbuatan orang-orang yang jelas-jelas dipersaksikan keimanan mereka. Seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita yakini perbuatan mereka, ya, apalagi Rasulullah SAW adalah seadil-adilnya ketika memberikan hukum. Adapun masalah perbuatan-perbuatan manusia yang masih banyak didominasi oleh keinginan hawa nafsu, ini sulit untuk kita bisa memastikannya. Yang jelas, kita punya patokan tadi. Contoh sikap adil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, menukil ucapan seorang ulama salaf, ketika seseorang menyikapi kesalahan orang lain. Ya. Disebutkan al-adilu huwa alladhi idza ghadiba, orang yang adil ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menjerumuskan dia ya ke dalam kebatilan. Tidak memasukkan dia ke dalam kesalahan. Sebagaimana kalau dia sedang senang kepada seorang, maka sikap senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Tetap yang menjadi patokan dia dalam berbuat adalah mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya yang ketika sedang senang akhirnya dia berlebihan mengeluarkan dia dari kebenaran. Ketika dia sedang marah juga berlebihan memasukkan dia ke dalam kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu yang kita ketahui dari patokan apa yang kita terangkan tadi. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang Anda berikan. Dan untuk Pak Deden, mudah-mudahan Anda pahami dengan benar apa yang telah disampaikan jawabannya. Kota Islam azani Allah wa yakum. Pertanyaan dari Pak Deden merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami persilakan kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam untuk kita semua dan kepada beliau kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas tentang makna adil ini merupakan bagian yang sangat penting. Ya, merupakan bagian dari sikap kita untuk melatih diri kita selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas keinginan hawa nafsu kita. Ini merupakan bagian yang penting dari hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Untuk itulah kita selalu berdoa kepada Allah dan melatih diri kita untuk memiliki sikap adil ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua. Demikian, insyaallah ada kelanjutan pembahasan di kesempatan berikutnya untuk lebih kita dalami kembali makna ayat Al-Qur'an yang sangat agung yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah, kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.